Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal, kita bisa melaksanakan pada sesi yang kedua pada salat maghrib, pembahasannya melanjutkan tentang al-kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Adz-Dzahabi, sampai pada pembahasan dosa yang ke-24 yang berkaitan dengan qat'ut tariq. Qat'ut tariq artinya memotong jalan. Secara kata-kata seperti itu, qat'a itu memotong jalan, itu tariq adalah jalan. Yang dimaksudkan di sini adalah perampokan. Orangnya disebut qat'ut tariq, orang yang mencegat di jalan kemudian merampas harta. Ini beda dengan sarqah, beda dengan pencurian. Kalau pencurian itu adalah mengambil harta dengan cara yang khafiyah, tersembunyi, tidak terang-terangan, dan diambil dari tempat penyimpanannya. Apabila telah sampai pada nisab, maka dipotong tangan. Sudah kita lewati itu di pertemuan sebelum ini. Adapun pada pertemuan malam hari ini adalah tentang perampokan. Perampokan ini dalam Islam wa kaum muslimin ada beberapa hukum yang akan kita bacakan insyaallah dalam keterangan-keterangan yang akan kami sampaikan. Karena adanya perampokan yang disertai dengan pembunuhan, ada perampokan yang disertai dengan kekerasan, melukai fisik. Ada perampokan yang hanya semata mengambil harta saja. Apa hukumnya? Itu berbeda-beda. Insyaallah akan kita sampaikan dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan bawakan terlebih dahulu fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ketika beliau ditanya, apa definisi perampokan secara syar'i yang biasa disilakan dengan beberapa istilah qat'ut tariq atau dengan qutta'ut tariq atau dengan al-harabah. Al-harabah bahasa Arab, terjemahkan ke Indonesia, al-harabah orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasul. Dari kalimat al-harb, memusuhi atau melawan. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ma huwa haddul harabah, apa definisi perampokan secara syar'i dan apa hukumannya dalam agama kita? Jawabannya, al harabatu minal munqaratil azimah. Saya bacakan ucapannya siapa? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Al-harabah, perampokan, itu termasuk kemungkaran yang sangat besar. Wahia qat'ut tariq, disebut dengan istilah harabah atau disilakan dengan qat'ut tariq, mencegat di jalan, bahasa kitanya mencegat di jalan. Tahu cegat Bapak? Apa bahasa Indonesia mencegat? Ya mencegat lah ya. Nah, itu bahasa Jawa yang disisipi dengan mencegah. saya lagi enggak tahu bahasa Indonesia ini, mencegat, menahan di jalan, berhenti kamu dengan membawa senjata. Biasanya ditawarkan dua, harta atau nyawa, atau dua-duanya. Disebutkan oleh Syekh, definisinya adalah, prakteknya, penggambarannya adalah al-huruju 'alan nas bisilah. Seorang yang menghadang manusia dengan membawa senjata li ahdi amwalihim, untuk mengambil harta mereka. Bahasa kitanya merampas, karena mengambil dengan cara kasar, merampas. Hadhihi yuqalaha harabah, yuqal lahum qita'u tariq. Perbuatan seperti ini disilakan dengan harabah atau disilakan dengan qita'u tariq. Wa yuqal lahum al-mufsidun fil ardh, juga disilakan mereka orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Al-mufsidun, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Wa hum yakhrujuna lan-nas bisilah. Lorinci kembali, diulangi, orang-orang yang keluar menghadang manusia dengan membawa senjata, dengan macam-macam senjata, bi anwa'is silah, dengan tembakan atau dengan golok, pisau ataupun dengan yang lainnya, sampai pun walau bil asa, so, walaupun dengan membawa cuman apa, bambu atau dari kayu. Baik itu terjadi fil balad, fil balad, di perkampungan terjadinya, atau kejadiannya itu fituruqat, di jalan-jalan yang sepi, disebut dengan kita pembegalan di negeri kita, atau fulanil sahra, atau berada di tempat yang sepi, gurun pasir, perjalanan yang jauh, bahasa kitanya di bulak-bulak, ngerti bulak pak? Nang bulak-bulak singa doh niku pak, biasanya sepi ya, wengi-wengi, tukang begal. Ini disebut dengan qita'u tariq. Yata'arraduna lahum bisilah, dengan mengacung-acungkan senjata, aw bil asa, atau dengan tonggak atau dengan kayu, atau bi aidihim ala sahih, atau tanpa senjata, tangan kosong, hanya dengan modalkan tangan. Ini pun termasuk dari definisi perampokan. Ini termasuk dari definisi perampokan. Qala syaih, haulai yuqalam qutat tarik wa'ala walil amr. Mereka-mereka itu disebut dengan perampokan, baik itu terjadi di daratan maupun di lautan. Kalau di negeri kita dibedakan, di daratan perampok, kalau di lautan perompak. Itu apa ya Pak ya? Tetapi bahasa Arabnya sama, hukumnya sama. Qutat tarik, orang yang menghadang dalam sebuah perjalanan. Wajib bagi pihak pemerintah untuk menyikapi mereka sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Syekh satu ayat yang akan kita bacakan nanti insyaallah pada surat Al-Maidah ayat yang ke-33 sampai 34. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. Kalimatnya perhatikan. Sesungguhnya tak lain balasan-balasan bagi orang-orang yang يحاربون الله ورسوله, melawan dan menentang kepada Allah dan kepada Rasulnya. Disebut يحاربون, harb, itu perang, perang bersama Allah, yakni perang melawan Allah dan Rasulnya. Karena itu mereka disebut dengan al-harabah, pihak-pihak yang mengadakan peperangan melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka juga disebutkan wa yufsiduna fil wa yas'una fil ardi fasada, Mereka ini orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan di muka bumi ini yang merusak. Keadaan tenang, damai, tiba-tiba terjadi perampokan. Akhirnya orang takut. Jalan melewati situ, di situ banyak penyamun, perompak atau perampok. Mereka melakukan kerusakan. Kerusakan yang timbul itu macam-macam bentuknya. Yang tadi kami sampaikan, perampokan disertai pembunuhan. Perampokan disertai melukai. Perampokan disertai dengan pemerkosaan. Perampokan disertai dengan macam-macam. Karena itu hukumannya macam-macam. Hukumannya pun macam-macam sesuai dengan tingkatan perampokannya. Kemudian, apa hukumannya orang yang melakukan dosa ini? Yang pertama, ayuqaddalu, untuk mereka itu dibunuh. Yuqaddalu, dibunuh. Eksekusi, mati. Atau yang kedua disebutkan, yusallabu, disalib. Mereka itu disalib. Autuqattau aydihim, atau dipotong tangan-tangan mereka. Warjulahum, dan kaki-kaki mereka. Min khilafin, dengan cara menyilang. Kanan, kemudian kaki kiri. Kok berlanjut mencuri lagi atau merampok lagi? Maka tangan kiri mencuri lagi, kaki kanan menyilang. Cara untuk memotongnya, ya, min khilafin, dengan cara menyilang. Ayunfau minil ard, atau dihilangkan dari muka bumi ini. Nanti akan ada penyebutan tentang orang tersebut kalau diketahui merampok, apalagi sampai dengan membunuh dan tidak tertangkap, dan dia belum bertobat dari perampokannya itu tadi, maka pemerintah mengumumkan kejar orang itu. Bahkan pemerintah boleh mengatakan siapa yang mendapati bunuh dia atas perintah pemerintah. Sampai tingkatan seperti itu. Karena perampokan ini disertai dengan kekerasan. Disertai dengan apa? Kekerasan. Maka Islam memusuhi pihak-pihak mereka itu, perampok-perampok seperti itu, dengan keras dan tegas agar masyarakat mendapatkan keamanan. Ya. Ayun fa minal ard, dzalika lahum hizun fid dunya. Itulah bagi mereka kehinaan di dunia. Di dunia sudah hina. Diketahui tangannya yang kanan dipotong. Sampai mana? Pergelangan sini. Bukan sampai sini, Pak. Sini. Diketahui, oh ini mencuri atau merampok. Oh ternyata kakinya yang kiri juga dipotong. Wah ini sudah keterlaluan. Hina dia di mata manusia. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan bagi mereka nanti di akhirat, azab yang dahsyat. Azab yang dahsyat. Kemudian pada ayat berikutnya, illal ladina tabu min qabli ayaqdiru an taqdiru alaiha. Kecuali orang-orang yang bertobat dari perbuatan kemungkarannya sebelum ditangkap. Sebelum ditangkap. Fa'lamu anna Allah ghafur rahim. Ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asy-Syaikh Ibnu Taimin menyebutkan dalam ayat ini, orang yang berbuat dosa kemudian dia sudah bertobat, taubatan nasuha, ditangkap dalam keadaan dia bertobat, maka diampuni. Karena dia telah bertobat sebelum ditangkap. Dia sudah bertobat sebelum ditangkap. Tapi kalau dia belum bertobat, maka ditangkap dan dilakukan hukuman padanya. Qala Syekh Ibn Baz, saya teruskan. Ha'ula'i hum qutta'u tariq. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan para perampok. Orang-orang yang menghadang kaum muslimin dan merampas harta kaum muslimin. Hum ashabul harabah. Mereka orang-orang yang disebut melawan Allah dan Rasulnya. Wa ala walil amr ayutabiyahum bil quwwati. maka wajib bagi pihak pemerintah untuk mengejar mereka dengan penuh kekuatan. Wajtaida fi tatabi'i atharihim wa mataradatihim. Hendaknya pemerintah mengejar mereka dan betul-betul menangkap mereka untuk kemudian menghukum mereka dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Wa yaqdi 'alayha bima syara Allah hatta la yufsidu fil ardh wa hatta la yakhlu min al amn, agar supaya dihukumi sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jal, agar supaya tidak terjadi kerusakan lagi di muka bumi ini dan menjadilah aman di negeri tersebut. Bisa difahami hadirin? Ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Kami bacakan di sini, mumpung ingat. Apa hukumnya dan apa yang harus kita lakukan manakala kita dirampok? Kalau kita jadi perampok, ya tidaklah, Pak. Hah? Tapi yang kita butuhkan adalah manakala kita dirampok. Masuk orang-orang ke rumah kita membawa senjata satu tajam, 5 orang, rusak rumah kita, minta harta kita, atau kita sedang safar, dibegal sama orang, mereka meminta harta kita, di situ ada anak istri kita, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Bagaimana kalau terjadi perkelahian dan mati? Dia yang mati atau kemungkinan kita yang mati? Apakah boleh kita untuk menyerahkan harta yang kita minta? Dia minta apa? Uang. Ya sudah, wah, pergi sana, yang penting kita selamat. Atau bagaimanakah? Jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, saya sebutkan di sini. Saya dahulukan, bukan nanti enggak ada waktu. Hadirin yang dimuliakan, wa akhiru su'al. Ada sebuah pertanyaan disampaikan kepada Syekh. Idza safartu fi khattin, ada seorang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ketika saya safar di perbatasan-perbatasan negeri yang jauh sekali, kota yang satu dengan kota yang lain, namanya saya berbatasan, kadangkala wajadtu fi al-adu, aku dapat di situ musuh-musuh, musuh negara, khawarij atau na'udzubillah min dalik dan yang lainnya, para perampok-perampok tersebut, qati'ina al-khat wa yadhabuna amwal an-nas, mereka merampas harta-harta manusia. Pertanyaannya, apa yang harus aku lakukan di saat seperti itu? Hal utihim, apa aku berikan hartaku? Ini pertanyaan. Apakah aku serahkan hartaku yang dia minta? Am uqatiluhum, atau aku harus membela diri sehingga terjadi duel, perkelahian atau yang semisal itu. Pertanyaannya, wa idza qutiltu, kalau aku yang terbunuh bagaimana kondisiku? Dan apabila aku yang membunuh, apa hukumnya dalam Islam? Bisa difahami pertanyaannya? Yang namanya orang gelut, Pak, bisa sampai membunuh. Khawatir kalau kita tidak sigap, ini dia pakai parang. Dia ayunkan ke kita, dia sudah berusaha membunuh kita. Kita alhamdulillah memiliki sedikit ilmu bela diri. Gimana kalau kita bunuh dia? Karena memang dia membahayakan. Terjadilah perkelahian dan mati salah satunya. Bagaimana hukumnya, Syekh? Jawabannya, Syekh menjawab. Sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu rajul, sabit dalam sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal ini oleh seseorang. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi seperti ini. Faqala rajul, laki-laki tersebut, sang penanya menyatakan, ya Rasulullah, ya'tini rajul yuridu mali, Tiba-tiba datang seorang menghadapku, menghadangku. Dia menginginkan hartaku. Serahkan uangmu. Bahasa kita seperti itu. Dengan mengacungkan senjata atau tembakan atau pistol atau yang lainnya. Golok atau celurit. Oh, senang kene pak celurit. Harta atau nyawa. Bagaimana ini kondisi seperti ini? Sudah ditanyakan itu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Qala, Rasul mengatakan dalam jawaban pertama. Jawaban pertama, la tu'tihi. Jangan kamu berikan hartamu. La tu'tihi malak. Jangan engkau berikan hartamu. Karena bisa jadi serahkan uangmu. Ya. Terus melayu, ya aman berarti, Pak. Karena jenengan gede dhuwur, jenggotan ireng maning. Sangar. Perampoknya kurus krempeng. Aduh, mumet kita. Lunga bae lunga. Aman. Sehingga jangan kau berikan hartamu. Ini yang pertama. Nanti akan Syekh menyebutkan. Yang berikutnya, Nabi memberikan jawaban. Pertanyaannya berikut laki-laki. Fa'in qatalani. Kalau dia menyerangku. Qala, Rasul menjawab. Qatilu. Engkau perangi dia. Bela diri. Kalau sampai dia memerangimu. Merampas hartamu. Dengan paksa seperti itu. Maka qatilu. Perangi dia. Qala. Pemuda tersebut bertanya. In qataltuhu. Kalau aku yang berhasil membunuhnya. Gimana ini? Qala, Rasul mengatakan. Fahuwa finnar. Dia perampoknya itu. Finnar. Dalam neraka. Karena dia terbunuh gara-gara melakukan apa? Perampokan. Pertanyaan berikutnya. Qala. Fa'in. Qatalani, kalau dia yang berhasil membunuhku. Qala fa anta syahid. Maka engkau mati syahid. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia meninggal dikarenakan bela diri dalam hal seperti ini, melindungi hartanya sampai dia mati, maka dia mati syahid, mendapatkan predikat syahid. Hakadha amaruhun Nabi alaihi salatu wasalam, demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Ini yang terakhir ucapannya Syekh Ibn Baz. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Kan ada yang ketiga, Pak. Ada kemungkinan ketiga. Kan ada kemungkinan pertama. Jangan kau kasihkan. Lari dia. Selamat kamu. Kemungkinan kedua terjadi perlawanan. Maka Rasul mengatakan, lawan dia. Kemungkinannya adalah saya membunuh atau saya yang dibunuh. Kalau yang terbunuh dia, dia finar. Kalau yang terbunuh kamu, kamu syahid. Ada kemungkinan yang keempat. Tengok kanan, tengok kiri, perampok akeh, Pak. Wah, gerepot lah mati aku. Anak bojo di mobil. Harganya lebih mahal ini nyawa. Dia minta uang. Syekh Ibn Baz mengatakan, kalau seandainya engkau mengambil langkah yang keempat ini, serahkan hartanya. Kamu lebih mementingkan jiwamu dan anak istrimu. Itu pun boleh. Daripada harta berapa sih itu? Paling 2-3 juta, 10 juta. Kasihkan. Duit gampang ngelet maning. Pirang-pirang, Pak. Ya, nak entuk. Hadirin yang kami makan. Sehingga ada tahapannya. Kalau antum duel, prediksikan saya bisa. Bismillah, duel. Saya melawan orang ini dalam rangka mencegah kemungkaran kepada hartaku. Dan mungkin kalau tidak dilawan, mungkin keluarga aku jadi korban pemerkosaan atau yang lainnya. Terjadi duel, antum mati syahid. Kalau antum bisa membunuh dia, dia finar. Adapun hukum positif, saya tidak tahu apakah antum diproses. Saya tidak mengerti itu. Tanyakan kepada pak polisi. Ya. Tetapi deliknya saya tidak membunuh langsung. Dia yang masuk dalam rumah dan membawa golok. Bagaimana ini? Nah, kita baca sedikit keterangan Syekh Abdul Aziz bin Baz sehingga kita berjalan di atas ilmu, di atas bimbingannya beliau. Qala Syekh, "Fa antal mukhtar." Dengan hadis ini engkau diberi pilihan. Mana yang terbaik untukmu dalam menghadapi kasus seperti itu? Fandal mukhtar, engkau mukhtar. Engkau diberi pilihan maksudnya. Bukan engkau namanya Pak Mukhtar. Ya, engkau mukhtar. Engkau mendapatkan pilihan. Pilihan pertama. In qataltahu feda aba ilal qital falakan tuqatilahu. Jikalau dia memerangimu, tidak bisa dengan cara lain. Sudah dinego. Ini perampokan. Ya sudah, kamu maunya apa? HP? Ya sudah, kasih HP. Selesai? Oh enggak. Ini lagi? Kasih. Sampai tingkatan dia tidak bisa selesai kecuali bertempur. Oh, jangan bahasa bertempur. Kalau bertempur kayaknya perang ya, Pak ya. Duel. Duel atau apa bahasanya yang pas? Ya. Gelut. Nah, persis. Gelut, Pak. Nah, gelut. Kalau tidak ada cara, ya sudah terpaksa kamu ambil opsi ini. Daripada kamu dibunuh dalam keadaan begini-begini, tusuk saja. Salah. Sudah tahu ini kok ada penyerangan seperti ini. Wah, ini membahayakan ini. Sudah dikasih, sudah. Saya ngalah. Nih, koper, ini, tas, ambil sana. Dompet, ambil sudah. Tapi dia menyerang. Di saat dia menyerang, kamu harus bela diri. Tidak ada cara lain. Ya, ambil langkah 1000. Nopo Pak berarti melayu. Ya. Kalau dalam rangka untuk membela harta, membela jiwa, itu syar'i, Pak. Tapi kalau engkau hendak menghindar, nanti akan disebut oleh Syekh, tidak masalah. Ambil mana yang tertepat. Kan ada dua pilihan, jiwa atau nyawa atau harta. Kalau itu menjadi pilihan, maka perhatikan kata beliau. Sehingga opsi gelut itu jikalau terpaksa. Kalau dia tidak menyerang, dia merampok tapi dia tidak nyabetkan pedang atau apa, ya sudah. Apa yang kita bisa lakukan? Dialog dengan baik, ya. Isla rosang rampok-rampok lah. Pada dene wong Jawa iki lah. Isi ngopi bareng ya, ngopi bareng. Jaluke apa kowe? Wai, rampung. Alhamdulillah selamat kabeh. Ini opsi yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Jikalau memang tidak bisa menghindar dan dia menyerangmu, maka kamu harus balik menyerangnya. Wala tu'timar. Kalau sudah terjadi perkelahian seperti itu, ya jangan dikasihkan hartamu. Karena dia menginginkan nyawamu. Kamu harus bela diri. Hartamu simpan. Itu thariqahnya. Caranya seperti itu. Wa idza aradta an tufdi nafsaka bi malik. Namun, apabila ada bisa dialog, engkau ingin menebus nyawamu dengan hartamu. Artinya sudahlah. Jangan pakai kekerasan, apalagi sampai membunuh. Jangan. Apa yang kamu mau? Saya sudah menyerah. Saya maukan hartamu. Emas, ini. Yang ada, ambil semua. Ya sudah. Tidak masalah. Kata Syekh, kalau engkau hendak melakukan opsi ini, fala ba'salak. Tidak mengapa. Itu tidak disalahkan dalam syariat. Tidak disalahkan dalam syariat. Dengan pertimbangan an-nafs aghla minal mal, jiwa lebih mahal daripada harta. Jiwa lebih mahal daripada harta. Lakin in qatalta, selagi beliau ulangi, sekali lagi beliau ulangi, namun apabila dia memerangimu, fala ba'sa 'alaik, tidak masalah engkau untuk membunuhnya, menikamnya, diajak dialog baik-baik, tidak mau, petentengnya petakan pedang, ya sudah, ini berarti tidak bisa diajak baik. Pas kebetulan antum jago bela diri, sekali pukul mati umpamanya, tepret-tepret mati, geleleng wong ebak, nah, itu tidak terkena hukum engkau. Secara syar'i engkau tidak dikatakan sebagai qatil pembunuh yang ditegakkan hukum qisas, tidak, karena posisinya engkau bela diri, posisinya engkau bela diri. Kemudian kata Syekh, disebutkan hadis tadi di atas, kalau engkau membunuh dia, gua finnar. Kalau engkau yang terbunuh, engkau syahid fi sabilillah, fa anta syahid. Falaka li'annaka madlum. Kenapa engkau syahid? Karena engkau posisinya madlum, terzalimi. Tetapi beliau tetap menyebutkan kalimat yang terakhir dalam ucapan beliau, wa in arafta an tusakkinahu bi syai' min malik. Namun kalau engkau tahu orang ini bisa diajak dialog, dikasih harta sesiapa yang dia mau, maka engkau ambil opsi ini, kata Syekh. Engkau ambil kemungkinan ini. Tsumma tarfa amrahu, setelah diberi dia lari, biarkan. Kamu lapor ke pihak yang berwajib, tangkap orang itu. Itu yang disebutkan oleh Syekh yang terakhir. Sampaikan hal itu kepada pemerintah untuk dikejar. Engkau tidak berdosa dalam hal ini. Bahkan kau madlum, engkau teraniaya. Sehingga hadis ini, laisa bilazim laka an tuqatil, tidaklah mengharuskanmu ketika posisi engkau terjepit seperti itu, engkau harus bela diri. Wah, ini perampokan. Rampoknya juga tangan kosong, enggak apa-apa, cuman petantang-petenteng. Tukang mabok, Pak, petantang-petenteng trok. Ya. Ngomongnya seru, menang telak karena telaknya gede, Pak. Ya. Petantang-petenteng seperti itu, dia tuh enggak akan ngapa-ngapain. Sama kamu dibunuh. Nah, ini. Jangan seperti itu. Oh, lagi mabok digojlok bayis rubuh, Pak. Ya? Tendang bayis jungkel kok. Kok sampai kamu ngambil senjata? Oh, loh, ada apa kamu? Enggak dibenarkan. Dibenarkan kamu bela diri sampai tingkatan akan membunuh, ya karena antum terancam akan dibunuh oleh perampok tersebut. Bisa dipahami hadirin? Kalau seandainya bisa aman dirimu, jiwamu lebih mahal. Engkau seorang salafi, masya Allah, ahlu sunnah. Engkau punya keluarga, ahlu sunnah yang harus dididik. Dikasih nafkah engkau, sudahlah, selesaikan dengan baik-baik. Kamu mintanya apa, kasih. Yang penting aman. Itu opsi yang disebutkan. Kemudian laporkan ke polisi. Bisa dipahami hadirin? Itu jikalau terjadi keadaan yang seperti itu. Mungkin tidak terjadi. Kalau disebut mungkin, bisa mungkin. Namanya orang ya, perampokan keluar dari bank membawa uang 100 juta pakai tas, tiba-tiba dihadang di jalan 5 orang. Gimana ini kondisinya? Satu pakai senjata api, satu pakai golok, satu pakai ini, aduh. Pikir-pikir kalau melawan, maka ilmu ini kita terapkan. Lebih mahal jiwamu daripada hartamu. Tapi kalau kamu terpaksa harus melawan, maka engkau kalau mati syahid. Kata kaum muslimin. Kalau engkau terpaksa membunuh salah satu di antara 5 orang itu dan mereka lari, maka huwa finnar. Engkau tidak terkena hukum apapun. hagadha qaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk kepada kitab yang sedang kita baca, kitab Al-Kabair. Asy-Syaikh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa ghafara lahu menyebutkan ayat tadi di atas bahwa orang-orang yang melakukan dosa quta'ut tariq, perampokan disertai dengan kekerasan, mereka adalah musuhnya Allah dan Rasulnya, orang-orang yang hendak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka hukumannya dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kanannya dan kakinya dengan menyimpang tadi, dengan menyilang, atau dihindar hilangkan dari muka bumi ini. Itu balasan di dunia, kehinaan bagi mereka, dan di akhirat terdapat balasan yang lebih mengerikan. Kita baca keterangan dari Imam Adz-Dzahabi. Qala al-Wahidi, berkata Imam Al-Wahidi rahimahullah, ahlu tafsir menyebutkan tentang tafsir ayat tadi di atas. Makna yuharibunallaha wa rasulah. Makna ayat ini, mereka orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya, ay maksudnya adalah yasunahuma wa la yuti'uhuma. Mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mentaati keduanya. Hadirin yang dimuliakan, semua bentuk maksiat itu berarti apa? Memusuhi Allah dan Rasulnya. Melawan Allah dan Rasulnya. Karena yang wajib dilakukan oleh kita mentaati. Namun dia malah justru melanggarnya. Kullu man asaka fahuwa muharibun laka. Al-Imam Wahidi mengatakan, beliau berikan contoh hubungan kamu dengan orang lain. Setiap ada orang yang melawanmu, maka itu disebut memusuhimu. Orang yang melawan Allah dan Rasulnya, itu disebut memusuhi Allah dan Rasulnya. Cuman tingkatan dosa itu berbeda-beda. Dihukumi orang sesuai dengan tingkatannya. Dihukumi orang sesuai dengan apa? Tingkatannya. Akan lebih jelas dalam pembahasan pada poin yang ke-25. Al-Yaminul Khumus. Bersumpah tetapi palsu. Bersumpah tetapi dusta. Itu pembahasan yang kedua yang akan kami sampaikan kalau ada waktu insyaallah. Qala, beliau mengatakan, wa yas'una fil ardi fasadan. Orang tersebut melakukan kerusakan di muka bumi ini. Perampokan. Ai kerusakan di muka bumi ini mencakup banyak hal. Bil qatli, dengan dia membunuh korbannya. Di negeri kita sering kita mendengar perampokan disertai dengan pembunuhan. Kadangkala yang dibunuh sekeluarga, dibantai orang tuanya, anak-anaknya, pembantunya, siapa yang ada di situ bunuh semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Islam ada hukumannya tentang orang seperti itu. Kadangkala dengan membunuh, wasarakah, kadangkala bentuknya pencurian, mengambil harta orang dengan cara yang zalim. Wahdul mal, wa kullu man akhadha silah 'alal mu'minin. Demikian pula dengan siapa saja. Anda perhatikan ini. Siapa saja yang dia mengacung-acungkan senjata kepada kaum mukminin, menakut-nakuti kaum mukminin dengan senjatanya, maka orang itu sudah termasuk dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan apa dalam hadisnya? Laisa minna man hamala silah alaina. Man hamala alaina silah. Wa kama qala billahi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mengacung-acungkan senjata kepada kami, maka dia bukan termasuk dari bagian kami. Hukumnya haram, Pak. Sehingga hati-hati kalau mengacungkan apa? Pisau atau golok. Diacungkan seperti ini, ini dilarang. Engkau masukkan ke sarungnya, engkau atau engkau masukkan ke bawah yang tajam. Nabi mengatakan, "Fal yumsik nisaluhu biyadih. Alla yu'dil mu'minin." Barang siapa yang dia membawa anak panah, hendaknya dia pegang bagian ujungnya yang runcing dengan tangannya, bukan yang dipegang belakangnya, Pak. Runcingnya di sini. Dia jalan begini-begini. Jangan, dilarang itu dalam agama. Fal yumsik nisalihi biyadih. Hendaknya dia pegang ujungnya yang runcing dengan tangannya. Alla yu'dil muslimin, agar jangan sampai ujung dari anak panah itu menyakiti kaum muslimin. Hati-hati, karena ini masuk pada ranah bentuk menyakiti kaum muslimin. Ya. Kemudian berikutnya, wa hadza qaul Malik al-Wazi'i wa Syafi'i, ini adalah tafsir Imam Malik al-Wazi'i dan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Zahabi melanjutkan ucapannya dalam penegakan hukuman bagi para perampok yang disertai dengan kekerasan. Qala al-Imam Zahabi melanjutkan ucapannya, qalu ta'ala ayyu qattalu ila qalihi ayun fa min al-ard. Allah sebutkan hendaknya dia dibunuh atau disalib atau dia dipotong tangannya, kakinya dengan cara menyimpang, menyilang atau dihilangkan dari muka bumi ini. Qala Imam Zahabi, beliau sebutkan asar dari Abdullah bin Abbas. Tafsir sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala au dakhalat litahyir. Wa ma'nahu ma'na al-ibahah. Perampok itu hukumnya dengan kata yang disebutkan, ayuk talu, dibunuh, atau disalib, atau tadi di atas adalah diserahkan kepada waliul amr untuk memilihnya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu makna yang pertama. Insya'il imam qatal, kata Imam Zahabi, Imam Ibn Abbas, kalau pemerintah memandang ini perampokan yang jahat, dia kalau merampok disertai membunuh korbannya, maka dibunuh. Wa in syaa sulib, kalau pemerintah mengatakan ini harus disalib, dihukum salib. Wa in syaa nafa, kalau dia menginginkan untuk diusir orang yang di negeri, diusir sejauh-jauhnya, tidak boleh masuk ke negeri, itu juga boleh. Wa hadza qaul Hasan wa Sa'id bin Sayyib wa Mujahid, ini pendapat Imam Hasan Basri, Imam Sa'id bin Sayyib dan Imam Mujahid. Kemudian dirinci Imam Atiyah, qala innama ya martabatu al-hikmi. Ayat ini menyebutkan jenis-jenis hukuman bagi orang yang melakukan perampokan. Di antaranya adalah tergantung jinayat yang dilakukannya. Apa jinayat? Jinayat itu kezaliman yang dilakukannya. Faman qatala wa akhadha al-mal, kalau dia merampok, ngambil harta, disertai dengan membunuh, maka dibunuh, setelah mati disalib. Dibunuh, setelah mati dipertontonkan, ini perampok. Ini wa in akhadha al-mal wa lam yaqtul, kalau dia merampok berhasil mengambil harta namun tidak membunuh, maka dia dipotong tangan. Dipotong tangan sesuai dengan berapa kalinya dia melakukan itu. Kalau tangan kanannya sudah terpotong, ya kemudian kaki kiri. Kalau masih merampok, ya tangan kanan, ya tangan kiri. Kalau dia masih merampok lagi, kaki kanannya. Bil hilaf, dengan menyimpang atau menyilang. Kemudian kata beliau, wa man safaka dama wa kafana al-amwal qutil. Ada orang merampok, inginnya harta, tapi terjadi perkelahian, dia menusuk tuan rumah, dia kabur tanpa mengambil harta. Bisa terjadi gitu Pak? Bisa. Ketakutan lari dia. Maka bahwa hukumnya, hukumnya bunuh saja. Tidak dipotong tangannya karena dia tidak mengambil harta. Tapi dia membunuh, maka dia dibunuh. Wa in akhafa sabil wa lam yaqtul nufya min al-ard. Yang berikutnya, kalau dia merampok tapi tidak mengambil harta, tidak pula membunuh. Membikin rasa takut. Geng motor mamanya. Bikin rasa takut, ada orang dikitiri motor sama geng itu. Ini bagaimana ini. Tapi aman. Kok enggak dibunuh? Enggak ditusuk. Hartanya juga tidak diambil. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya membuat rasa takut. Maka orang yang seperti ini ditangkap dan dijauhkan dari masyarakat. Diasingkan. Hadirin yang dimuliakan, ini beberapa hukum-hukum yang ada dalam agama kita. Ada Nisha? Sudah masuk Nisha belum? Monggo yang ada. Belum? Oh, di angka 6. Setengah 8. Oh. Ya, tidak apa-apa. Lanjut kita. Masih 5 menit. Waqala Syafi'i, aidan berkata Imam Syafi'i, yuhaddu kullu wahidin biqadri fi'lihi. Setiap bentuk kejahatan itu dihukumi sesuai dengan kejahatannya. Dihukumi sesuai dengan kejahatannya. Faman wajaba 'alal qatl wa salbu qutila qabla salbihi. Kalau dia melakukan kejahatan yang harus dibunuh dan disalib, maka caranya dibunuh dulu kemudian disalib. Dibunuh dulu, benar disalib. Mengerikan sekali. Supaya manusia tahu ini jarimah yang sangat besar. Ini kedzaliman yang sangat besar. Merugikan banyak orang. Maka dilakukan yang seperti itu. Masyaih melanjutkan ucapannya. Kenapa dibunuh dulu? Karena karahiyat ta'dibihi, dibenci untuk kita melakukan kezaliman. Ini perampok, memang harus dihukum. Kalau disalib dulu dalam keadaan masih hidup, akan terjadi kezaliman. Maka dibunuh dulu baru kemudian disalib. 3 kali. Naik turun. Thumma yanzil. Wa man wajaba 'alal qatl duna salb qutila. Wudu filalihi wa yadfanunahu. Apabila dia melakukan kejahatan berupa membunuh sehingga dia pun dikisos dibunuh, perampokan bapaknya, dia hanya membunuh tidak mengambil hartanya, maka dia dibunuh saja dan diserahkan kepada keluarganya untuk dikubur. Wa man wajala alqatlu wa man wajala alqat'u duna alqatl qutiyat yadul yumna thumma husimat. Apabila dia merampok tanpa membunuh, mengambil hartanya saja, maka dipotong tangan kanannya, kemudian dikeringkan, diobati. Potong kalau sudah selesai, maka dikai supaya urat-uratnya itu tidak mengeluarkan darah, atau dimasukkan ke zat yang minyak yang dalam keadaan bergulak. Begitu kalau potong, nyos langsung ke minyak, angkat. Maka darahnya akan terhenti dan kemudian tetap diobati. Karena hukumnya cuma apa? Potong tangan di sini. Dan itu ada tekniknya. Kemudian wa in ada wa sarak, kalau dia kembali merampok lagi, apa ada Pak yang sudah potong tangan kemudian merampok? Wah, itu pimpinan perampok tangannya sudah putus Pak. Dikasih kai apa? Besi. Kan ada perampok seperti itu, perompak itu, ya, tangan kanannya masih utuh, tangan kirinya besi. Berarti dia sudah pernah dipotong tangannya itu. Merampok lagi, maka qutiyat rijlul yusra, dipotong kaki kirinya. Tangan kanan kemudian menyilang, kaki kirinya dipotong. Fa ada wa sarq qutiyat yaduhul al-yusra. Kalau dia kembali mencuri atau merampok, maka tangan kirinya dipotong, dan kalau lagi maka tangan kanannya dipotong. Sudah terpotong semuanya. Ini aturan syar'i. Kita sedang membaca, Pak, keterangan para ulama. Tidak usah ada yang khawatir, ini Masjid Ali bin Abi Thalib mau melakukan hukum syariah apa ya? Ya tidak. Itu semua dikembalikan kepada walil amr, pemerintah yang menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Kita mengikutinya saja. Mereka yang bertanggung jawab dalam bab itu, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam bab itu. Bukan kita yang melakukan, bukan kita yang melakukan hukuman-hukuman tadi, tetapi pemerintah, jikalau pemerintah menerapkannya. Bisa difahami hadirin? Ada pertanyaan, apakah hukum had juga diberlakukan kepada orang kafir? Naam. Ketika negeri itu melaksanakan hukum had, diperlakukan kepada siapapun yang tinggal di negeri itu. Muslim terkena hukum had, non-muslim pun terkena hukum had. Kalau muslim membunuh muslim, maka dia dikisas. Orang kafir membunuh muslim, maka dia dikisas. Orang muslim membunuh orang kafir, maka dikisas. Bisa difahami hadirin? Sekali lagi, tatkala negeri itu menjalankannya sebagaimana yang terjadi di negeri Saudi, diterapkan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan an-nafsu bin nafsi. Nyawa maka dibayar dengan nyawa. Nyawa dibayar dengan nyawa. Apa hukumnya dalam Islam orang yang sering meminjam tanpa izin? Ada satu pembahasan, insya Allah menarik untuk disampaikan pada pertemuan datang. Orang yang meminjam, kemudian dia ketika ditagih, dia mengatakan, saya tidak pernah meminjam kepadamu. Ini tingkatannya lebih dari yang tadi. Kalau dia meminjam tidak izin, maka berdosa. Ini termasuk kezaliman terhadap Bani Adam. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Minta izin bagian dari keharusan. Ketika tidak minta izin, maka engkau termasuk dari, kalau itu sampai tingkatan mencuri dan sampai lebih dari nisab, bisa dipotong tangan. Karena itu bentuk dari pencurian. Bisa difahami hadirin? Bagaimana kalau yang dipinjam seperti piring, sendok? Hah? Ya diingatkanlah, jangan kayak gitu. Mau pakai-pakai tapi ngomong. Dimaafkan yang telah lalu. Yang akan datang sekali lagi kayak gitu tek cewer kowe. Nah, hukumannya cewer bae wah. Itu kadang-kadang terjadi di anak-anak pondok. Ya. Disangka punya dia, dia pakai, anu pada bae ternyata minta maaf. Minta maaf anis kotor, Pak. Ya dicuci. Ya seperti itu hal yang apa namanya? Tasamuh. Berlapang dada tidak betul-betul harus dibesar-besarkan hal yang seperti itu. Kadang-kadang memang tidak ada unsur kesengajaan. Ada pertanyaan yang tidak bisa dibaca, apakah takdim dapat, takdir dapat diubah dengan doa? Apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Sudah lewat pembahasan tentang takdir, Pak. Saya sudah pernah bahas takdir di tempat ini. anu kesuwen praine sipak rong tahun covid jadi lupa semua, saya juga lupa, jenengan juga lupa. Takdir itu kaum muslimin tidak bisa dirubah. Kalau kayak gini saja salah juga, harus rinci. Bicara masalah takdir, kita mengimani bahwa segala sesuatu telah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Dari semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa Allahu as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba telah menulis maqadir, takdir semua makhluknya. Maqadir, takdir makhluknya semuanya. Kapan itu? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa takdir itu bisa berubah? Tidak. Dengan hadis Nabi, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena penulisan takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Sampai sini bisa difahami? Yakin kita? Yakin. Sekarang, apakah bisa berubah? Dengan nas ini tidak berubah. Bagaimana dengan nas ayat Al-Quran? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Loh, bagaimana nih? Dua hal yang bertolak belakang. Katanya enggak berubah, ternyata Allah sebutkan dalam ayat lainnya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, kondisi satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Ini tidak bertolak belakang, Pak. Kalau yang tadi kita sebut berbicara masalah takdir, itu semuanya rahasia Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun yang tahu tentang takdir itu. Hanya Allah saja yang tahu. Adapun ayat ini berbicara bab lain. Bab yang berkaitan erat dengan asbab wal musabbabat. Sebab-sebab dan perbuatan yang melakukan sebab. Misal, antum sakit. Salah seorang sakit. Dengan mengatakan, kalau takdirnya nanti sehat. Tuli tiba-tiba sehat. Orang sanggap apa, kau tuli mari dewek. Tunggu baik takdirnya. Itu salah. Allah tidak akan merubah nasibmu dari sakit menuju sembuh kecuali engkau melakukan asbab, sebab-sebab kesembuhan. Misal seperti berobat. Berobat itu macam-macam, medis, herbal atau pijat dan yang lainnya. Nabi mengatakan, "Ya ibn Adam tadawa bil halal wala tadawa bil haram." Wahai bani Adam, berobatlah dengan cara yang halal, jangan berobat dengan cara yang haram. Artinya, orang yang sakit itu diperintahkan untuk menjalani sebab-sebab kesembuhan dengan berobat yang halal. Maka dengan itu Allah akan rubah tadinya sakit menjadi sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah Azza wa Jal. Apakah ini merubah takdir? Tidak. Dia ketika sakit di Lauhil Mahfuz ditulis di sana dia sakit. Ketika dia berobat, makan obat-obatan, itu pun telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Dia akan mengalami perubahan sehat, itu pun telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Sehingga yang di Lauhil Mahfuz itu tidak berubah, namun kita yang merasakannya merasakan perubahan saya kemarin takdirnya sakit, sekarang takdirku sembuh. Tidak dengan kalimat saya melawan takdir, saya ditakdirkan sakit, saya akan lawan supaya sembuh. Itu tidak dengan bahasa itu. Kamu sakit ya Allah takdirkan, kamu berobat ya Allah takdirkan, kamu sembuh ya Allah takdirkan. Bisa difahami hadirin? Mudeng mboten? Ogan wis wengi pak, wis padha njaluk bali. Mudeng mboten? Ini penting. Ini sulit untuk difahami. Tapi mudah-mudahan antum bisa paham di sisa-sisa energi yang ada ini. Mungkin sami drop. Sehingga kalau misal yang lebih mudah lagi, Allah takdirkan miskin sekarang. Kenapa? Karena itu terjadi. Takdir itu tidak diketahui kecuali telah terjadi. Apa yang disiapkan oleh Nabi? Ketika terjadi musibah, tabrakan, des tabrakan. Apa yang diucapkan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah dan Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Menimpa-menimpa. Kita tidak akan lepas dari kehendak Allah azza wajal. Des tabrakan, tiba. Patah tulang. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdir karena sudah terjadi. Seorang miskin sekarang. Berarti takdirnya miskin, Pak. Dia bercita-cita, saya akan bekerja, saya akan berdagang, saya akan usaha, saya akan ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan akan mendapatkan penghasilan yang layak untuk membiayai anak mondok atau untuk keperluan lain dan yang lainnya. Kemudian Allah takdirkan 2 tahun berikutnya sukses. Katanya takdir enggak berubah. Nyatanya dia berubah. Kemarin miskin, sekarang kaya. Ini orang yang jahil cara beriman kepada takdir. Ketika dia dulu miskin, itu yang tertulis di Lauhul Mahfudz, ditulis sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dia sudah ditulis, lahir di mana, kapan dia lahir, bapak ibu siapa, apa yang akan dilakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang terjadi pada dia, kemiskinan yang melanda dia, dan kemudian akan ditakdirkan kaya nantinya, itu semua sudah ada di sana. Tidak berubah. Namun kita yang merasakan perubahan. Perubahan itu karena apa? Kita melakukan asbab. Allah gak akan merubah nasibmu sampai kamu berusaha. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki. Dagang kecil-kecilan. Kemudian dagang menengah. Kemudian dagang besar-besaran. Kan begitu? Dagang kecil-kecilan, kemudian menengah, kemudian besar, sukses. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita sekarang kecukupan. Bahasanya, doa apakah bisa merubah takdir? Tidak memakai bahasa itu. Tetapi doa itu min asbab. Di antara sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Iki bang akeh banget iki, Pak. Kata saya pun cukup mau nang nggih. Antum sudah capek, saya ngeluwih, Pak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.